liman tujzi'u anhul udhiyah, terhadap siapa yang korban itu sah bagi dia, yakni mencukupkan bagi dia untuk berkorban. Sekarang berapa jumlah orang yang mereka itu sah di saat mereka hendak berkorban? Jadi kalau kemarin jenis korbannya dan sifat-sifat hewannya, adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah jumlah berapa orang diperbolehkan bagi mereka untuk berkorban. Bagaimana keadaan mereka apabila mereka sendirian, dan di saat mereka patungan, berapa batas kadar orang yang diperbolehkan bagi mereka untuk saling patungan di dalam mengumpulkan uang untuk membeli satu hewan kurban. Beliau berkata rahimahullah, tujzi'ul udhiyatul wahidatu minal ghanam, sah hukumnya dan mencukupi satu kurban dari seekor kambing. Jadi satu ekor kambing mencukupi untuk satu kurban. Anir rajuli wa ahli baitihi wa man sya'a minal muslimin. Yang mana seekor kambing ini seorang berkurban atas nama dia dan atas nama keluarganya dan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Ya, mencukupi dalam hal ini. Ya. Bedakan antara mengatasnamakan mereka dengan patungan, ya. Mereka saling mengumpulkan uang untuk kemudian membeli seekor hewan kurban yang mengatasnamakan 7 orang tersebut. Nah, dengan seorang yang berkurban, ya, yang mana kurban ini diperuntukkan atas nama dirinya dan juga termasuk di antara orang-orang yang akan dimasukkan untuk mendapatkan pahala atas syiriku fiddawab, ya, jadi mengikut sertakan dalam hal pahala keluarganya. Dan demikian pula siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah dalam hal ikutnya mereka dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang berkurban dengan seekor kambing, dia mengatakan bahwa kurban ini atas nama saya dan keluarga saya, yakni keluarganya juga termasuk orang-orang yang insyaallah taala mendapatkan pahala, dan demikian pula siapapun dari kalangan kaum muslimin. Ini diperbolehkan. Ini hukumnya diperbolehkan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bikabishin aqan, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Ya, karena itu lebih sempurna. Ya ta'u fi sawadin, yang kalau dia berbaring, maka dia berbaring berwarna hitam. Maksudnya di bagian perutnya ada yang berwarna hitam. Ya. Wa yabruku fi sawadin. Ya. Ya ta'u fi sawadin, dia menginjak. Ya. Afwan. Ya ta'u yang dimaksud di sini berarti menginjak. Sebab terkadang ya ta'u yang dimaksud dari kata al-wat'u, terkadang maksudnya meniduri. Begitu. Tapi yang dimaksud di sini menginjak. Jadi dia menginjak dengan berwarna hitam. Maksudnya ujung-ujung dari kakinya tersebut berwarna hitam. Ya, asal hewan itu berwarna putih, tapi di sebagian bagian tubuhnya itu ada yang berwarna hitam. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang untuk berkurban dengan kurban yang paling baik dipandang, yang paling indah dari hewan tersebut. Hewan termasuk hewan yang paling indah ketika dipandang, ketika hewan tersebut berwarna putih lalu dihiasi dengan warna-warna hitam di sekitar tubuhnya. Naam, wa yabruku fi sawadin, dan ketika dia berbaring ataukah duduk, maka dia duduk dalam keadaan berwarna hitam, yakni sebagian dari tubuhnya itu berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, dan kambing itu melihat, ketika dia melihat maka dia berwarna hitam, dalam artian di sekitar matanya itu berwarna hitam. Naam, di sekitar mata dari hewan tersebut berwarna hitam. Jadi di ujung-ujung kakinya hitam, sebagian tubuhnya berwarna hitam, dan pada kedua matanya di sekitarnya itu berwarna hitam bulunya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lebih sempurna dan lebih sempurna penciptaannya serta lebih enak dipandang. Fa utiya bihi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hewan yang seperti beliau sebutkan itu. Liyudahiyya bihi, agar kemudian beliau berkurban dengannya. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyata. Berikanlah kepadaku al-mudyah, yaitu pisau untuk menyembelih. Ai a'tini asikin, yaitu berikan padaku sebilah pisau yang digunakan oleh beliau untuk menyembelih." Nanti insyaallah tentang cara penyembelihan, kemudian kita menggunakan apa yang afdal ketika kita menyembelih, dengan cara bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan, sikap kita terhadap hewan yang akan kita sembelih, ini insyaallah taala akan disebutkan pada bab yang berikutnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk memberikan apa, mengambil pisau, fa'alat, maka beliau pun melakukan. Tsumma akhadaha, kemudian Rasulullah mengambil pisau tersebut, wa akhadhal kabsha, dan beliau pun mengambil domba yang telah dibeli tadi. Fa'abja'ahu, maka beliau membaringkannya, jadi yang zahir bahwa beliau sendirian dalam menyembelih. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau ingin menyembelih hewan tersebut. Ai akhadha yasta'iddu li dzabhi, yaitu beliau bersiap-siap untuk menyembelih hewan tersebut. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, sambil beliau hendak menyembelih, beliau mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu yang beliau ucapkan. Tsumma dhaha bihi, kemudian beliau pun berkurban. Ya, beliau mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban kami ini, min Muhammad, ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ali Muhammad, dan dari keluarganya, wa min ummati Muhammadin, dan dari umatnya Muhammad, siapa saja dari mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kurban tersebut dalam rangka agar kemudian mereka, keluarganya, serta demikian pula umatnya, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dengan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wa ma bainal qausain tafsirun wa laysa min aslil hadis. Apa yang terdapat di dalam dua kurung ini penafsiran, bukan dari asal hadis. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Beliau berkurban dengan menyebut nama beliau, nama keluarga beliau, dan demikian pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Yang kedua, wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, dan dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yudahi, beliau berkurban, bikabsyaini, dengan dua ekor domba. Dengan dua ekor domba. Ahaduhuma anhu wa an alih. Yang satunya, ya, yang satu dari domba tersebut, beliau menyebutkan ataukah berkurban untuk diri beliau dan untuk keluarganya. Wal akhar, sedangkan domba yang satunya, an ummatihi jami'an, untuk umatnya secara keseluruhan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka di sini pun menunjukkan boleh menguatkan hadis yang pertama tadi. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahli nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah seseorang ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yudahi bisyati an huwa an ahli baitih. Orang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau berkurban, maka mereka berkurban dengan seekor kambing, dengan mengatasnamakan nama beliau, nama yang berkurban, dan keluarganya, agar kemudian keluarganya termasuk orang-orang yang juga mendapatkan pahala dengan kurbannya orang tersebut. Fayakulun, maka mereka pun makan. Wayata'amun, dan mereka pun ya, memakan dan menikmati hasil apa yang telah mereka kurbankan tersebut, yang telah mereka sembelih. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan beliau pun mensahihkannya. Maka di sini menunjukkan kepada kita dalil-dalil ini bahwa diperbolehkan bagi seorang untuk menyembelih korban tersebut atas nama dia dan keluarganya, berapapun jumlah keluarganya. Ya, kalau keluarga yang dia berikan nafkah di situ sejumlah 100, maka semuanya termasuk, boleh. Naam. Termasuk juga atas nama umat kaum muslimin. Apabila mereka ingin menyertakan seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan pahala dari kurban yang dia amalkan. Lalu beliau berkata, fa idza dhahar rajulu bil wahidati minal ghanami. Maka apabila seseorang berkurban dengan satu ekor kambing, abba'ni awil ma'izi anhu, apakah kambing itu dari jenis abba'an, ya, kita sudah jelaskan dahulu itu abba'an, atau dengan nama lain domba, ya, aw al ma'iz anhu, ataukah kambing yang biasa, yang kambing bukan berupa domba, kambing biasa, wa an ahli baitihi, lalu dia berkurban untuk dia dan untuk keluarganya, ajza'ah, maka yang demikian ini mencukupi korban tersebut, satu ekor kambing ini, an kulli man nawahu, ya, dari setiap orang yang meniatkannya, yang diniatkan oleh orang yang berkurban ini, siapapun yang dia niatkan, min ahli baitihi, dari keluarganya, ya, min hayyin wa mayyitin, apakah yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau dia meniatkan untuk itu semua, maka yang demikian ini kurban yang sah, boleh, ya, seperti itu, ya, agar kemudian mereka pun mendapatkan pahala. Fa illam yanwi syai'an, apabila dia tidak meniatkan sesuatu, ya, ya ummu aw yakhus, apakah dia mengumumkan ataukah dia mengkhususkan, dia hanya mengatakan saya berkorban untukku dan untuk keluargaku, atau atas namaku atau atas nama keluargaku, ya, dia tidak mengumumkan ataukah mengkhususkan, dakhala fi ahli baitihi, maka termasuk semuanya, ya, dalam kata keluarganya, kullu man yashmuluhu hadzal lafzu, setiap orang yang termasuk keluarganya, maka mereka semua dimasukkan dalam kategori orang-orang yang ikut serta mendapatkan pahala dalam kurban tersebut. Ya, maka semua yang namakan keluarga, baik secara urfan atau lugatan, secara adat kebiasaan ataukah secara bahasa, semuanya termasuk di situ. Kalau dia tidak meniatkan siapa-siapa, ya, dia tidak mengkhususkan siapa-siapa, tapi dia hanya menyebutkan dengan lafaz yang umum, ya, untuk keluargaku dan untuk aku dan keluargaku, maka semua yang namanya keluarga dia termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan pahala insyaallah taala, ya, dalam kurban yang dia amalkan. Wa huwa fil urfi, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga secara adat kebiasaan, liman ya'uluhum, yaitu orang-orang yang mereka beri nafkah, min zaujatin, daripada istri-istri mereka, wa auladin, dan anak-anak mereka, wa aqarib, serta karib kerabat mereka. Ini kalau secara adat kebiasaan. Wa fil lughah, sedangkan secara bahasa yang dimaksud dengan ahlul bait, keluarga, li kulli qaribin lahu, apabila dia mempunyai kerabat, asal ada hubungan kerabat, ya, min dzurriyyatihi, apakah dari keturunannya, berarti termasuk siapa? Termasuk anak dia, termasuk pula di antaranya adalah suami anaknya, termasuk juga di antara adalah cucunya dari keturunannya, ya. Wa dzurriyyati abi, juga termasuk di antara adalah keturunan orang tuanya. Naam. Keturunan orang tuanya dari saudara-saudaranya. Naam. Sampai ke bawah. Wa dzurriyyati jaddi, dan juga termasuk di antaranya adalah keturunan kakeknya, paman-pamannya, bibik-bibiknya, semua termasuk dalam kata qarib. Wa dzurriyyati jaddi abi, dan juga termasuk di antaranya adalah keturunan dari kakek bapaknya, bapaknya kakeknya. Ini sampai di atas. Termasuk di antara kata qarib. Jadi banyak, ya. Mengumpulkan sekian banyak untuk di atas namakan dalam hal kurban tersebut. yang demikian ini diperbolehkan. Ya, yang demikian ini diperbolehkan. Kemudian, jadi pembahasan yang pertama tadi tentang masalah seekor kambing. Nah, wa yujzi'u dan juga mencukupi, yakni sah boleh seorang itu subu'ul ba'ir atau subu'ul baqar, dan mencukupi seseorang berkurban dengan sepertujuh unta. Sepertujuh unta, maksudnya mereka patungan tujuh orang, lalu mereka pun berkurban dengan satu ekor unta. Ini cukup, ya, diperbolehkan. Au subu'ul baqar, ataukah sepertujuh sapi. Ya, orang ini nyumbang sepertujuh, yang lain juga sepertujuh. Sampai sempurna mereka membeli seekor sapi, ini cukup bagi mereka. Ya, amma tujzi'u anhul wahidatu minal ghanam, maka sepertujuh unta ataukah sepertujuh sapi, ini mencukupi dari sebagaimana mencukupinya orang yang kalau dia menyembeli sendirian dengan satu ekor kambing. Ya, jadi maksud beliau, keadaan orang yang sepertujuh ini ketika dia menyembeli berkurban dengan satu ekor sapi, dia sepertujuh mendapatkan kedudukannya itu seperti dia menyembeli satu ekor kambing. Kedudukannya seperti dia menyembeli satu ekor kambing. Ya, nisah. Falau dhahar rajulu, kalau seseorang berkurban bi subu'i ba'irin au baqaratin anhu, dengan sepertujuh atas nama dia unta, ataukah ya sepertujuh sapi, anhu dia mengatasnamakan dirinya, wa an ahli baitihi dan keluarganya, ajza'ahu dzalik. Ah, ini sah, boleh seperti ini. Kalau misalnya tujuh orang ini mereka masing-masing keluarga, ya. Ya, ini nomor rumahnya 20. Ya, ingin patungan dengan nomor yang rumahnya 21, keluarga 22. Terus mereka bertujuh, mereka patungan untuk membeli seekor sapi, ya. Lalu masing-masing mereka ini berniat, saya berniat menyembelih untuk atas nama saya dan keluarga saya, sama dengan keluarga saya. Yang satunya juga seperti itu, atas nama saya dan keluarga saya. Yang lainnya juga seperti itu. Ketujuh orang, mereka semuanya meniatkan atas nama dia, dirinya, dan keluarganya. Yang demikian ini boleh. Sebagaimana bolehnya seseorang berkurban dengan satu ekor kambing atas nama dia dan keluarganya. Agar kemudian mereka semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan pahala. Nah, dalam hal kurban tersebut. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala subu'al badanati wal baqarati, beliau menjadikan sepertujuh unta dan sepertujuh sapi qa'iman maqamasyah, itu menduduki kedudukannya seekor kambing fil haji, dalam hal berkurban, ya, dalam hal kurban, dalam haji demikian pula. Fakadzalika yakunu fil udhiyah, maka demikian pula dalam hal berkurban di Idul Adha. Ya, kedudukannya sama seperti kurban di saat mereka menunaikan ibadah haji. Li'adamil farqi bainaha wa bainal hadi fi hadza, karena tidak ada perbedaan antara kurban. Dan tidak sah, tidak cukup satu ekor kambing an syakhsain, yang mana di sana ada dua orang yang patungan, fa akthar atau lebih, fayudahiyani biha, lalu keduanya menyembelih dengan satu ekor kambing. Ini tidak cukup, tidak boleh, tidak sah yang seperti ini. Jadi bedakan yang pertama dengan keadaan yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi dia menyembelih atas nama dia dan atas nama keluarganya, dia sendiri yang menyembelih. Tapi ini dia berdua, ya. Jadi dia berdua patungan untuk menyembelih seekor kambing. Nah, maka kalau mereka berdua yang membeli, maka tidak cukup, ya. Tidak dikatakan itu sebagai kurban yang sah. Kalaupun mereka berkurban, maka tidak dikatakan kurban, tapi hanya sebagai sembelihan biasa, tidak berbentuk sebagai kurban. Kenapa? Karena tidak mencukupi. Sebab kambing itu disyaratkan seorang untuk satu orang saja, ya, untuk satu orang. Boleh menyertakan yang lain, dalam keadaan mereka disertakan untuk mendapatkan pahala. Itu boleh. Tapi kalau mereka berdua, ya, patungan untuk membeli satu ekor ataukah lebih, yang ini tidak diperbolehkan, tidak cukup kalau yang dijadikan sebagai alat patungan tersebut adalah satu ekor kambing. Li adami wurudi dzalika fil kitab was sunnah, karena tidak ada dalil, ya, dalam hal ini di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena demikian pula la yujzi'u, tidaklah sah dan tidak mencukupi. Ayyashtarika thamaniyatun fa akthar, ya, tidak mencukupi apabila berpatungan 8 orang atau lebih fi ba'irin aw baqaratin, untuk membeli satu ekor unta ataukah satu ekor sapi. Sebab yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui bahwa penyembelihan kurban tersebut hanya sah apabila mereka mengumpulkan dalam hal patungan tersebut maksimal 7 orang. Maksimalnya 7 orang saja. Yang ini yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak pernah dinukilkan lebih daripada itu. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa di sana diperbolehkan 10 orang untuk menyembelih satu ekor sapi. Tapi riwayat ini riwayat yang sangat lemah sekali dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Naam. Jadi 7 ini merupakan batasan, mereka boleh berkongsi, boleh berpatungan untuk membeli satu ekor unta ataukah satu ekor sapi. Adapun kambing maka tidak diperbolehkan kecuali atas nama sendirinya, yakni satu orang saja. Satu orang saja yang membeli untuk satu ekor kambing. Li'anna al-ibadati tauqifiyatun, karena ibadah adalah perkara tauqifi. Tauqifi itu maksudnya kita harus berhenti kepada nafs. Tidak boleh kita menambah-nambah dan mengurangi sesuatu yang tidak pernah ditambah ataukah dikurangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. La yajuzu fiha ta'addil mahdud, tidak diperbolehkan kita untuk melampaui apa yang telah dibatasi di dalam Al-Qur'an ataukah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keadaannya sama seperti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita salat duhur itu 4 rakaat. Maka siapa yang menambah 5 rakaat tidak sah, batal. Salat asar itu 4 rakaat. Siapa yang menambah 6 rakaat maka batal salatnya. Tidak benar, karena menambah sesuatu yang tidak pernah ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal kurban. Kurban ini adalah merupakan suatu ibadah khusus pendekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dalam hal beribadah kurban ini mereka pun tidak diperbolehkan untuk menambah sesuatu yang tidak pernah ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mereka untuk membuat satu perbuatan, suatu amalan berpatungan dalam satu hewan dalam keadaan hewan tersebut tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dinukilkan dari beliau bahwa mereka menjadikan itu satu hewan untuk 2 orang ataukah lebih seperti seekor kambing. Maka tidak diperbolehkan kata beliau. Melampaui batas yang telah dibatasi kamiyatan wa kaifiyatan, baik jumlahnya maupun caranya. Ya, jumlahnya maupun caranya. Wa hadza fi ghairi al-ishtirak fi thawab. Nah, kata beliau, dan ini maksudnya adalah selain dalam pembahasan keikutsertaan mereka dalam hal pahala. Ya. Keikutsertaan mereka dalam hal pahala. Kalau dalam hal pahala mereka diikutsertakan, faqad warada tasyriku fi biduni hasrin, maka telah datang beberapa dalil-dalil yang bolehnya seorang mengikutsertakan orang lain dalam hal pahala dengan tanpa batas kepada umat seluruhnya, boleh. Ya. Kepada umat seluruhnya. Jadi kalau misalnya dia berkorban atas nama dia dan keluarganya dan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Ya. Bukan berarti keluarganya itu berkorban, bukan. Bukan berarti umat dari kalangan kaum muslimin yang diniatkan itu berkorban, tidak. Tapi mereka mendapatkan pahala dengan kurban yang dia amalkan. Nah, beda dengan kalau seorang patungan, ya, masing-masing mereka berkorban untuk diri mereka. Yang satu dinamakan berkorban dengan kambing tersebut, yang satunya juga dimakan berkorban. Kalau 2 orang berkorban untuk satu kambing tidak sah. Bisa dibedakan ya? Nah, 6. Jadi bisa dibedakan. Orang yang berkorban dengan orang yang diikutsertakan mendapatkan pahala dalam kurban. Kalau diikutsertakan dalam hal pahala boleh. Tapi dia tidak berkorban. Tapi kalau berkorban masing-masing berkurban tinggal dilihat. Kalau itu seekor kambing tidak boleh lebih dari satu orang. Ya. Kalau itu seekor sapi atau seekor unta tidak boleh lebih dari 7 orang. Batasan 7. Ini yang telah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, oleh karena itu, fa idza wujidat wasaya. Nah, kalau misalnya didapatkan wasiat-wasiat, ada beberapa wasiat li jama'atin, wasiat ini punya sekelompok orang. Ya. Wasiat ini punya sekelompok orang. Nah, berarti wasiat, dia sudah meninggal, dia mewasiatkan sesuatu. Kullu wahidin, setiap orang dari mereka ini, musin biudhiyatin. Setiap mereka, setiap orang dari mereka, itu mewasiatkan agar disembelihkan satu kurban. Ketika dia meninggal nanti, pada hari Idul Adha. Agar disembelihkan satu kurban, min ri'i waqfin matalan. Dari harta yang dia tinggalkan oleh orang yang berwasiat ini, dari harta yang dia tinggalkan misalnya. Ya, jadi ada beberapa orang, kita anggaplah misalnya 5 orang, masing-masing mereka mewasiatkan, ya, bahwa nanti kalau tiba Idul Adha saya meninggal, maka saya mewasiatkan agar dari harta saya engkau gunakan untuk menyembelih satu ekor hewan untuk saya dalam hal kurban. Begitu. Ya, kita sudah jelaskan dahulu bahwa yang demikian ini boleh. Wasiat boleh dan sah. Dan hendaknya bagi yang hidup untuk bagi para walinya untuk menunaikan wasiat tersebut. Nah, ketika dia memberi wasiat, walam yakfiriun kulla wasiatin laha. Ya, ternyata setelah dikumpul harta yang ditinggalkan oleh wasiat apa yang memberi wasiat ini tidak cukup untuk membeli satu ekor kambing. Nah, dikumpul ternyata tidak cukup untuk membeli satu ekor kambing. Nah, yang ditinggalkan cuma 100.000 misalnya. Gimana membeli seekor kambing? Dia berwasiat. Wasiat dari mana? Dari hartanya agar kemudian dikurbankan untuk dia. Apa yang harus dia lakukan? Fa innahu la yajuzu jam'ul wasaya fi udhiyatin wahidah. Nah, sekarang mereka ini, semuanya, 5 orang yang tadi yang berwasiat, setelah dikumpul uangnya, semuanya tidak ada yang cukup. Hah? Semuanya tidak ada yang cukup untuk menyembelih satu ekor kambing. Yang satu ninggalkan 100.000, yang satu ninggalkan 300.000, yang satu ninggalkan 200.000. Kalau dikumpul semuanya, berjumlah 1 juta. Kalau dikumpul 1 juta, cukup untuk beli seekor kambing. Cukup insyaallah. Nah, kalau di sana misalnya ada seekor kambing yang memenuhi syarat untuk disembelih, berarti apa? Dikumpulkan semua ini orang berwasiat untuk membeli satu ekor kambing. Apakah ini boleh? Apakah ini boleh? Kata beliau, tidak diperbolehkan mengumpulkan seluruh wasiat-wasiat yang mereka punya itu untuk membeli satu ekor kambing. Kenapa? Lima arafta, karena kamu sudah mengetahui min annal wahidata minal ghanam la tujzi'u an syakhsaini fa akthar. Ya, bahwa satu ekor kambing itu tidaklah mencukupi untuk 2 orang atau lebih. Sehingga ditawab, bukan dalam hal pahala. Mereka masing-masing ingin berkurban. Nah, kalau 5 orang ini dikumpulkan, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Lah terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dengan uang yang tidak cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban ini? Wa ala hadza, kata beliau, atas hal inilah, ya, caranya bagaimana? Fayujma'ur ri'u, ya, maka dikumpulkanlah harta yang telah ditinggalkan oleh yang mewasiatkan tersebut, hatta yablugha thamanal udhiyah, sampai mencapai bilangan untuk membeli seekor hewan. Dikumpulkan dari hartanya, ya, untuk bisa membeli seekor hewan untuk dikorbankan. Nah, masing-masing mereka, jangan digabung, tapi masing-masing mereka. Fa in kana ba'ilan la yajtami', ya, ataukah misalnya dengan cara dikumpulkan agar kemudian mendapatkan keuntungan-keuntungan lalu kemudian dibelikan seekor hewan untuk dikorbankan atas nama dia. Nah, kalau ternyata juga terlalu sedikit yang dia tinggalkan, ba'il. Kalau terlalu sedikit yang dia tinggalkan, la yajtami' illa ba'da sanawat, yang tidak bisa dikumpulkan kecuali kalau setelah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun. Maka dalam hal ini kata beliau, tusuddiqa bihi, bersedekah saja dengannya. Fi asyri dzulhijjah, pada hari 10 dzulhijjah. Ini pada hari kurban, enggak perlu dia itu berkurban dengan satu ekor hewan kurban karena tidak cukup, tidak bisa mencukupi. Ya, maka dalam hal ini kata beliau sudah disedekahkan saja. Disedekahkan pada hari kurban tersebut. Nah, mudah-mudahan ini sudah cukup untuk melaksanakan wasiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban seorang kecuali yang dia sanggup untuk melaksanakannya. Amma law kana al-musiwahin. Nah, sekarang permasalahannya lain lagi. Tadi beberapa orang mewasiat, tidak boleh digabung karena tidak mencukupi untuk menyembelih satu hewan kurban atas nama beberapa orang. Yang berikutnya ini, satu orang yang memberi wasiat. Ya, law kana al-musi wahidan. Kalau misalnya ada satu orang memberi wasiat. Ya. Awsa bi'iddati duhaya. Dia mewasiatkan, kalau saya meninggal nanti tolong dari harta saya ini kamu berkurban untuk 10 ekor kambing. Untuk 10 ekor kambing dari harta saya. Nah, setelah dia meninggal, walinya ya yang diwasiatkan ini berusaha untuk mengumpulkan uangnya. Falam yakfirri'u, ternyata tidak cukup. Hah? Hasil yang telah, yakni yang ditinggalkan oleh mewasiatkan tersebut, lijami'iha, untuk membeli 10 ekor itu. Tidak cukup. Setelah dihitung ternyata tidak cukup. Nah, apa yang harus dia lakukan? Fa'in sya'al wasi, apabila ingin yang diwasiatkan ini, ya, jam'ad dhahaya fi udhiyatin wahidah, dia menggabungkan, ya, keinginan dia untuk mewasiatkan sekian banyak hewan-hewan kurban, dia satukan menjadi satu ekor hewan saja. Ya, karena tidak cukup uangnya. Cukupnya apa? Untuk membeli satu hewan kurban saja. Seekor hewan. Maka, ya sudah dia batalkan itu 10, dia membeli satu ekor hewan. Li'annal musi wahid. Karena apa? Yang memberi wasiat kan satu orang. Kalau satu ekor hewan, berupa hewan kambing, cukup. Ya kan? Dia sudah dianggap bahwa dia telah berkurban. Nah, wa insya'a baha udhiyatan fi sanatin wa udhiyatan fi sini ukhra. Ya, kalau dia mau juga, maka dia boleh berkurban dengan satu kurban pada tahun ini, dengan kurban yang lain pada tahun yang berikutnya, kalau memungkinkan untuk mengembangkan harta tersebut. Wal ula aula, tapi yang model pertama itu lebih diutamakan, yakni dicukupkanlah. Apa yang cukup, kalau memang cukup untuk satu ekor hewan, maka sudah satu ekor hewan itu dijadikan sebagai pengganti 10 ekor yang dia wasiatkan. Nah, tanbihun ham, peringatan penting, kata beliau. Yuqaddiru ba'dul musin, ya, jadi rupanya beliau panjang membahas masalah wasiat ini karena mungkin di sebagian negara Arab banyak mereka mewasiatkan seperti ini keadaannya. Nah, kata beliau, ada sebagian orang-orang yang memberi wasiat, mereka menyebutkan kadarnya, ya, jumlah hewan, apa, jumlah uang yang akan dia gunakan untuk berkorban. Qimat al-udhiyah, jumlah untuk dia berkorban dari harta warisannya tersebut. Liqasdil mubalaghati fi ghala'iha istib'adan minhu. Ya, dengan maksud untuk menyebutkan harga yang paling mahal dalam hal dia akan berkorban nanti. Antabluga ma qaddir, agar kemudian sampai kepada, diperkirakan akan sampai kepada apa yang telah dibatasi. Misalnya dia mengatakan, saya harap kalau saya mati nanti kamu berkorban atas nama saya dengan seekor hewan, dengan seekor kambing, ya, berapapun jumlahnya, berapapun biayanya kambing itu, pokoknya kamu korbankan untuk saya, kata dia. Walaupun harganya 1 rial, kata dia. Walaupun harganya 1 rial, kamu tetap harus korbankan untuk saya, kata orang. Ya, kemudian dia meninggal. Li'annaha kana fi waqtihi arkhas. Kenapa dia mengatakan walaupun 1 rial? Karena pada waktu itu, ya, hewan-hewan kurban tersebut murah, gitu. Hewan-hewan kurban itu murah. Ya, kalau misalnya bisa kita contohkan pada zaman kita sekarang, ya. Mungkin pada waktu yang lalu hewan-hewan kurban itu sangat murah sekali, ya kan? Sebelum adanya krisis moneter. Ah, misalnya orang ini, ya, dia hidup di zaman ketika hewan-hewan itu masih berharga dengan harga, yakni yang jamin murah, begitu. Lalu dia mewasiatkan. Dia mengatakan, kalau saya meninggal, hendaklah kamu di hari kurban, Idul Adha, menyembelih atas nama saya, satu seekor hewan, dan kamu membeli hewan tersebut, lalu kamu berkurban atas nama saya, berapapun jumlahnya, berapapun harganya, walaupun 100 ribu, saya akan beli. Walaupun 100 ribu, saya akan beli. Nah, kemudian meninggal orang ini, tiba-tiba harga melonjak naik. Ternyata kambing sampai harga 1 juta. Gak ada di bawah itu. Nah, sebagian orang-orang yang berwasiat, apa yang diwasiatkan, mereka mengatakan, sudahlah, tidak sah ini wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Kenapa? Karena yang memberi wasiat itu menentukan harganya itu sebesar 100 ribu. Dia mana? Walaupun 100 ribu ya, berarti 100 ribu. Nah sekarang kambing tidak ada yang harga 100 ribu, kata dia. Kambing harganya 1 juta sekarang ini. Maka wasiat ini batal, tidak bisa dijalankan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang diwasiatkan seperti ini, orang-orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab maksudnya orang beri wasiat ini, bukan berarti dia memberikan jarak paling tinggi itu 100 ribu, tidak. Tapi maksud dia, berapapun jumlahnya, ya, kamu harus korbankan dari harta saya. Padahal harta yang ditinggalkan banyak. Bisa untuk membeli sekian hewan kurban. Apalagi kalau hanya membeli satu ekor. Bisa. Ya, ini cukup untuk dibelikan. Begitu. Tapi mereka tidak menjalankan dengan alasan bahwa yang memberi wasiat itu hanya sampai menetapkan kadar 100 ribu. Setelah dicari seekor kambing harga 100 ribu tidak didapatkan. Nah, maka kata beliau, bukan begitu. Maksud orang-orang yang memberi wasiat ini, berapapun jumlahnya hendaklah engkau korbankan untuk dia. Nah, sekarang pada zaman kalian, ketika hewan itu sudah melonjak naik harganya, tetap kalian harus belikan, lalu kalian korbankan untuk orang yang meninggal tersebut. Ya, untuk orang yang meninggal. Ini yang dimaksudkan oleh beliau pada bagian akhir ini, yang menjelaskan pada kita bahwa di sana ada beberapa dari hal jumlah yang seorang diperbolehkan untuk berkorban, dan ada pula kadar-kadar yang seorang tidak diperbolehkan disebabkan karena tidak adanya dalil dari jumlah-jumlah yang mereka hendak berkorban atas nama hewan-hewan tersebut. Saya kira insyaAllah.